ingin datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha dekat ridho kepada kita semua. Karena tidak ada yang terpenting dalam hidup ini kecuali hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Dan semoga Ramadan yang kita jalani benar-benar menggugah dan merubah diri kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Rasulullah saat menyatakan, mengapa beliau diutus ke bumi? Ternyata risalah kenabian kuncinya sederhana tapi mutlak sangat penting. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Beliau menjawab, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bersimbah air mata, keringat, bahkan darah dalam perjuangan beliau adalah semata-mata agar umat manusia memiliki kesempurnaan kemuliaan akhlak. Ilmu yang kita pelajari, ibadah yang kita lakukan, ujungnya adalah kesempurnaan akhlakul karimah kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mengukur kesuksesan hidupnya, kata kuncinya adalah akhlakul karimah. Siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Lihatlah akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling sempurna imannya? Ahsanukum khuluqa, orang yang paling sempurna akhlaknya. Siapakah yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat ketika dibangkitkan yaumal qiyamah? Adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, membangun bangsa ini tidak akan pernah bisa bermartabat kecuali diawali dengan membangun akhlak. Ramadan adalah sarana penting sekali yang membuat kita memiliki akhlakul karimah. Hikmah pertama. Satu, apa hikmah terpenting mengapa Ramadan menjadi kunci? Adalah keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'amaluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4. Mengapa orang saum tidak berbuka padahal tidak ada yang melihat, padahal tidak ada yang menyaksikan? Karena dia tahu Allah bersamanya, wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jikalau dimanapun, kapanpun kita yakin Allah qarib, maha dekat, As-Sami maha mendengar, Al-Bashir maha melihat. Seperti sekarang ini kita ditatap Allah, maka niscaya yang pertama kita akan menjadi orang ikhlas. Orang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Orang ikhlas adalah orang yang paling mulia. Orang ikhlas adalah orang yang paling selamat. Orang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, sama saja, Allah ada. Orang melihat, orang tidak melihat, sama, Allah maha melihat. Orang memuji, orang tidak memuji, sama, Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan penilaian orang. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan topeng yang dia miliki. Orang yang ikhlas yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang zuru ila kulubikum wa a'malikum. Sibuk memperbaiki hati dan amalnya. Oleh karena itulah orang yang Ramadannya sukses, menang adalah orang yang tidak sibuk dengan penilaian makhluk, tapi sibuk dengan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya amalnya akan nikmat dan akan istiqomah. Hikmah selanjutnya dari Ramadan yang selalu merasa ditatap Allah adalah menjadi orang yang jujur. Siddiq. Mengapa? Karena orang-orang yang merasa ditatap Allah, dia akan puas dengan penilaian Allah dan tidak bisa bersembunyi untuk berbuat ketidakjujuran. Jujur adalah pangkal kebaikan. Karena Siddiq ini adalah yahdi ilal bir, mengantarkan kepada kebaikan, dan albir yahdi ilal jannah, kebaikan akan mengantarkan kepada sorga. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun karir kehidupannya diawali dengan gelar Al-Amin, manusia yang jujur terpercaya. Setiap perkataannya pasti benar, setiap janjinya pasti ditepati, setiap amanah tidak pernah dikhianati, dan terbangunlah karir kemuliaan yang tidak pernah pudar sampai saat ini. Karena tidak ada kesuksesan kecuali harus ada kejujuran di sana. Tidak pernah ada kisah orang sukses kecuali ada kisah kejujuran bersamanya. Dan tidak pernah ada kehancuran kecuali diawali dengan ketidakjujuran. Maka barang siapa yang ingin mengukur Ramadan ini sukses atau tidak, lihat kejujuran pada diri kita. Yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang umroh banyak, yang sedekah banyak, tapi yang menyedihkan, yang jujur di negeri kita ini masih kurang banyak. Padahal negara manapun ditakdirkan sejahtera oleh Allah, dunianya berkah dari kejujuran yang dimilikinya. Seyogianya Ramadan ini kita awali dengan jujur kepada diri kita sendiri. Hadirin sekalian, waspada. Orang menghargai kita, orang menghormati kita bukan karena topeng yang kita miliki. Kita dihargai karena Allah menutupi aib kita, maksiat kita, keburukan dan kekurangan kita. Allah tutupi sehingga orang masih menghargai kita. Orang yang tidak jujur akan sibuk menikmati topengnya. Apalah artinya topeng bagus kalau isinya busuk? Apalah artinya mobilnya bagus kalau perilakunya hina? Apalah artinya kedudukan tinggi kalau perbuatannya nista? Banyak orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan topeng padahal di dalamnya busuk. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kesempatan hadirin untuk jujur bahwa kita dihormati karena Allah menutupi aib kita. Kalau kita berani jujur melihat diri sendiri, tidak akan bangga ketika dihormati siapapun. Karena orang menghormat, hormat kepada topeng kita. Tidak akan merasa terhina ketika kita dihina siapapun. Karena kita, penghinaan orang kepada kita jauh masih lebih bagus dibanding kehinaan kita yang Allah tutupi selama ini. Orang yang jujur kepada diri sendiri akan bisa mengeluarkan air mata tobat. Orang yang bisa menangisi dosa-dosanya, itulah orang yang akan berubah. Sepanjang orang tidak jujur kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin akan jujur kepada orang lain? Ramadan membuat seseorang seharusnya berkomitmen menjadi manusia yang jujur, terpercaya sampai mati. Jauh lebih baik dihina orang karena kita jujur daripada kita dihormati orang, dipuji orang karena kita munafik, tidak jujur. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam kejujuran, apapun resikonya, karena itulah yang membahagiakan dan memuliakan diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku, hikmah selanjutnya dari Ramadan, orang yang akan sukses adalah ingat bahwa Allah pernah bersumpah 7 kali di dalam surat Asy-Syams. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini kecuali menegaskan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, merugi orang yang mengotorinya. Siapakah di antara kita yang paling untung? Yaitu orang yang setiap waktu selalu bermujahadah membersihkan dirinya. Lebaran banyak yang bajunya bagus, indah, dan takut kotor. Tapi berapa banyak orang yang tidak pernah takut kotor hatinya? Padahal kebahagiaan, kemuliaan tergantung kesucian jiwanya. Mengapa ada orang yang paham agama tapi akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dipahaminya? Karena dia hanya sibuk belajar untuk kepintaran akal tapi tidak sibuk bermujahadah untuk kecerdasan hati. Saudaraku sekalian, orang-orang pintar dengan orang cerdas beda. Orang pintar hanya bisa mengingat, orang cerdas bisa berbuat. Oleh karena itulah kita membutuhkan kecerdasan, dan ini hanya terjadi kalau kita senang bermujahadah. Lihatlah Ramadan, kita jauh lebih tenang ketika bermujahadah menahan pandangan. Lihatlah Ramadan, kita lebih nyaman ketika kita bermujahadah menahan amarah. Lihatlah Ramadan, betapa kita lebih tenang ketika kita menahan lisan kita tidak berucap yang buruk. Falyakul khairan aw liyasmut. Percayalah hadirin, kebahagiaan, kesuksesan adalah milik orang yang paling bisa mengendalikan diri. Kita sudah saksikan orang yang tidak bisa menjaga lisannya jatuh, orang yang tidak bisa menjaga syahwatnya berzina, orang yang tidak bisa menjaga mengendalikan keinginannya korupsi. Padahal orang yang korupsi itu hartanya sudah melimpah ruah, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, keinginannya, keserakahannya, dia mencuri terus ke sana sini. Inilah ciri orang-orang yang gagal dalam hidup kalau tidak segera bertobat, tidak mampu mengendalikan diri. Maka pastikan sesudah Ramadan ini sama dengan Ramadan sebelumnya, yaitu hidup dalam mujahadah. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Penutup, saudaraku sekalian, yang terakhir, hikmah apa dari Ramadan ini? Satu, keyakinan kepada Allah. Allah maha melihat, maha mendengar. Dua, senantiasa bermujahadah. Dan yang ketiga, ingat dalam surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yaquddu 'ala tu'amil miskin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, orang yang tidak punya perasaan, bersikap keras kepada anak yatim, dan orang-orang yang tidak mengajak orang lain memberi makan kepada orang miskin? Artinya apa? Sehebat apapun ilmu agama kita, sehebat apapun pengamalan ibadah kita, kalau kita tidak peduli kepada orang lain, tidak peka, tidak peduli, maka kita bisa termasuk orang yang mendustakan agama. Khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Apa artinya banyak ilmu kalau ilmunya tidak manfaat? Apa artinya banyak harta kalau hartanya tidak manfaat? Apa artinya otot kawat, balung besi, tapi tubuhnya tidak manfaat? Nilai seseorang jangan diukur dari apa yang mereka miliki, tapi dari apa yang bisa diberi. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, mari kita ukur kesuksesan diri kita bukan dari harta yang kita kumpulkan, bukan dari gelar berenteng yang kita miliki, bukan dari jabatan tinggi yang kita raih, tapi ukurlah kesuksesan kita dari berapa banyak orang-orang yang bisa terbantu oleh hidup kita. Mati dalam keadaan penuh manfaat, itulah kematian terhormat, daripada hanya sekedar merasa memiliki padahal tidak memberi manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini kita tidak bangga melihat tabungan kita yang hanya catatan, tapi kita bersyukur ketika banyak yang lapar, yang bisa makan dari tetesan keringat kita. Banyak anak-anak yang bisa sekolah dari tetesan keringat kita. Banyak orang-orang yang bisa dapat lapangan kerja dari tetesan keringat kita. Bagi kita secukupnya saja, tapi manfaat adalah sebesar-besarnya. Kita bercita-cita mati dalam keadaan hidup penuh manfaat lillahi ta'ala. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah selalu maha melihat, maha dekat, maha tahu segala-galanya, dan tidak pernah kuat iman tanpa ilmu. Jangan pernah jauh dari majelis taklim. Tidak ada iman menguat tanpa ilmu, dan tidak pernah iman menjadi kokoh tanpa amal. Semoga kita senantiasa bermujahadah mengendalikan diri, karena tidak ada yang menghancurkan diri kita kecuali keburukan kita sendiri. Dan semoga dengan ini kita cari ilmu lebih banyak, cari rezeki lebih banyak, agar lebih banyak manfaat dalam hidup yang cuma sekali-kalinya ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya hayu, ya qayyum, ya arhamar rahimin, irhamna. Duhai Allah yang maha menatap, ya Allah, taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa salatana. Terimalah ya Allah semua ibadah yang dapat kami lakukan di bulan ini ya Allah, di bulan penuh barokah ini. Terimalah ya Allah seburuk apapun niat dan amal kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni maksiat yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai yang maha menatap di hari yang penuh berkah ini, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya, karuniakan kepadanya husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Rabb, jadikan keduanya ahli sorga. Ya Allah, jadikan kami menjadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni guru-guru kami, para ulama, hamba-hambamu yang menjadi jalan hidayah kami dapat mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami ya Allah, dunia wal akhirat. Ya Allah, Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Jadikan kami menjadi hambamu yang tahu balas budi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, ya Allah. Jangan biarkan hidup kami penuh kezoliman. Ampuni pula, ya Allah, hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Hapuskan rasa sakit hati, benci dan dendam di hati ini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni para pemimpin kami. Bimbing, ya Allah. Hujamkan di hatinya rasa takut kepadamu, sehingga menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mempertanggungjawabkan di hadapanmu, ya Arhamar Rahimin. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang mengajak keburukan dan kesalahan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini sisa umur yang barokah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah. Bimbing kami agar memiliki akhlakul karimah. Cukupi kami hanya dengan rizki yang halal, rizki yang barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Ya Allah, undang kami semua ke Baitullah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Titipkan rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah, hafiz hafizah. Jauhkan kami semua dari bala, fitnah wal musibah. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Tolonglah saudara kami dimanapun berada yang teraniaya, ya Allah, khususan di Palestina atau dimanapun. Jauhkan dari segala bencana, ya Karim. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini dari pertikaian. Selamatkan bangsa ini dari perpecahan. Selamatkan bangsa ini dari kerusakan, ya Allah. Bangkitkan di negeri ini para pecintamu, para pecinta kedamaian, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad terbujur di pembahasan.